bersamanya karena diriku selalu mencintainya. Oh Tuhan tolonglah bantuku dan dia, bisakah kita akan terus bersama walau hujan datang, badai pun menerjang, tak buatku ragu untuk dapatkan cinta. Hanya dirinya, cuma dirinya, selalu hadir dan akan mengerti aku. Yang ku mau cuma dirimu, kau datang dan mengusir jauh sepiku. Ku bersamanya setiap hari, bersamanya. Bisakah ku bersamanya karena diriku? Oh, bisakah ku bersamanya setiap hari? Mimpi.